الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i, pertemuan yang ke-65, masih di dalam pembahasan faslun fi al-luqatah. Luqatah tentunya para pemirsa masih ingat, yaitu barang temuan. Kita belum selesai membahas tentang barang temuan. Di sini Al-Qadi Abi Suja' rahimahullahu taala berkata, wal luqatatu ala arba'ati adrub. Barang temuan itu terbagi menjadi 4 bagian atau 4 jenis. Ahaduha, adapun yang pertama adalah ma yabqa 'ala ad-dawam kadh-dhahabi wal fiddah. Yaitu barang temuan berupa sesuatu yang bertahan dalam waktu yang lama. Artinya dia tidak rusak, dia tidak hancur. Kadzahabi wal fiddah. Contohnya adalah emas dan perak. Fahadha hukmuhu. Maka di dalam, atau kalau seseorang menemukan sesuatu yang bisa bertahan dalam waktu yang lama, bahkan dia tidak rusak, maka hukumnya sebagaimana telah kita sebutkan, kata beliau. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, ai ma dzakarnahu. Hukumnya apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Minat takhiri baina tamallukiha wa baina idamati hifziha. Kalau seseorang menemukan emas, menemukan perak, maka telah dijelaskan sebelumnya, dia boleh memilih. Apakah dia ingin melakukan at-tamalluk, yaitu memiliki barang tersebut? Tentunya ada syaratnya. Dia harus mengetahui bungkus dan talinya, kemudian dia mengumumkannya selama 1 tahun dengan rincian yang sudah kita sampaikan. Misalnya di tempat di mana pengumuman itu dilakukan, di tempat di mana barang ditemukan, atau di pintu keluar masjid. Ya, hari pertama diumumkan 1 pekan 2 kali, ya lalu terus 1 pekan 2 kali sampai 3 kali. Lalu kita umumkan 1 pekan sekali, 2 pekan sekali, dan terus begitu 1 bulan sekali, sampai akhirnya genap 1 tahun. Tentunya kita tidak menceritakan semua sifatnya. Kita tidak menulis pengumuman, kami telah menemukan dompet hilang warna ini, isi uang sekian. Nah, itu tidak. Tetapi cukup kita memberikan pengumuman bahwa telah ditemukan barang, ya, berupa dompet di tempat fulan, fulan, fulan. Ketika nanti ada orang yang datang mengaku memiliki dompet tersebut, tentunya kita tanya, apa sifat dari barang yang kau klaim tersebut, yang kalau engkau aku milikmu, engkau mengaku barang itu milikmu, apa saja sifatnya? Lalu dia menyebutkan sifatnya, talinya, wadahnya, jumlah uang yang ada di dalamnya. Tentunya ketika kita mendapatkan sesuai antara sifat-sifat dengan yang kita ketahui, tentunya kita kembalikan kepada yang berhak. Dalilnya ma'asyiral muslimin, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam su'il, pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Maka Nabi Muhammad berkata, kenalilah tali dan wadahnya. Lalu arrafaha sanah, umumkan barang temuan itu selama satu tahun. Fa in lam ta'rif sahibaha fastunfiqha. Kalau engkau, kata Nabi, setelah satu tahun diumumkan tidak ada juga yang mengaku memiliki barang tersebut, maka kita boleh memanfaatkannya secara sementara. Boleh digunakan secara sementara. Wal takun wadi'atan indaka. Maka itu dianggap sebagai wadi'ah, titipan, ya. Fa in jaa talibuha yawman min ad-dahri fa addaha ilaihi. Apabila satu ketika nanti datang pemilik barang tersebut, maka kita wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ini jenis yang pertama, yaitu ma yabqa 'ala ad-dawami kadh-dhahabi wal fiddah. Barang-barang temuan, sesuatu yang yabqa, yang bertahan, tidak mudah rusak, ya, tidak mudah hancur. Ya, contohnya adalah menemukan emas dan perak. Tentunya emas dan perak dari sisi benda dia tidak hancur, tidak rusak, kuat. Dan dari sisi nilai pun bertahan. Itu keistimewaan emas, ya. Jadi di zaman Nabi dulu satu dinar kita bisa membeli satu ekor kambing. Ya, di zaman baginda Rasulullah sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat, satu dinar bisa membeli satu ekor kambing. Kalau kita konversi hari ini, satu dinar itu setara dengan 4 gram emas, lebih sedikit kata para ulama. Kalau sekarang harga emas itu per gram, kita katakan misalnya 1 juta, berarti dikali 4, 4 juta. Nah, itu kita sudah dapat kambing dengan ukuran yang ideal, yang lumayan harga 4 juta. Dan ini menunjukkan betapa stabilnya nilai emas. Dia tidak turun tapi naik. Dia tidak turun tapi cenderung selalu naik. Lalu dikatakan jenis yang kedua, para pemirsa Niaga TV, dari barang temuan adalah ma la yabqa, yaitu sesuatu yang tidak bertahan lama. Jadi kita menemukan barang, tapi barang ini tidak bertahan lama. Kata'am ar-ratb. Contohnya makanan yang basah. Dia tidak bertahan dalam waktu yang lama. Maka orang yang menemukan barang dengan jenis seperti ini, yaitu barangnya adalah barang yang basah yang mudah rusak. Misalnya berbentuk makanan. Maka orang yang menemukannya mukhayyarun, diberikan pilihan, baina aklihi wa gurmihi au bai'ihi wa hifzi thamanihi. Dia boleh memakan makanan tersebut yang dia temukan, tetapi ya nanti kalau ada yang mengaku memilikinya, dia harus siap mengganti barang tersebut. Ya. Dia harus siap mengganti barang tersebut. Mukhayyarun baina aklihi wa gurmihi. Yang menemukan barang berupa makanan yang mudah rusak, dia boleh mengambil barang tersebut, lalu dia memakannya karena dia khawatir barangnya akan rusak, tetapi dia harus mengganti barang tersebut kalau datang pemiliknya. Yang kedua, au bai'ihi wa hifzi thamanihi. Opsi yang kedua, kalau barang yang ditemukan berupa makanan yang basah yang mudah rusak, dia boleh menjual barang temuan tersebut wa hifzi thamanihi. untuk kemudian dia memegang nilai-nilai apa? Nilai dari makanan yang dia jual. Ada orang menemukan satu keranjang jeruk. Masya Allah, ini keranjang jeruk milik siapa ini? Kok ditinggal di sini? Sepertinya tertinggal oleh pedagang jeruk, ada pedagang buah yang belanja, lalu tertinggal itu satu peti. Kita khawatir akan cepat busuk. Apa pilihannya? Dimakan tapi harus diganti. Atau boleh juga kita jual. Aduh, ini kasihan ini yang punya buah jeruk. Kalau dibiarkan akan rusak. Kita cari barangkali ada tukang buah yang lain yang berminat. Berapa harganya satu peti? Oh, ini 700 ribu. Ya sudah, saya beli 700 ribu. Maka kita yang menemukan barang, kita menjaga hifzi thamanihi. Kita jaga, artinya kita pegang bukan barangnya, tetapi uangnya. Tentunya menyimpan uang lebih mudah daripada menyimpan barang. Apalagi yang mudah busuk. Ya, apalagi yang mudah busuk. Lalu muncul pertanyaan seperti ini. Kalau seandainya jeruk satu peti itu kita jual laku 700 ribu. Laku 700 ribu. Apakah kita boleh memiliki nilai uang tersebut? Sama seperti hukum sebelumnya. Diumumkan dulu. Ya, diumumkan. Kalau sudah diumumkan, misalnya ya, lalu tidak ada yang datang, ya bisa saja dimiliki. Walaupun ya tetap, kalau satu waktu nanti datang yang mengaku memilikinya, harus diserahkan nilai atau uang yang didapatkan dari penjualan barang-barang tersebut. Ini jenis yang kedua. Jadi jenis yang pertama adalah ma yabqa, ya. Ma yabqa 'ala dawam, yang bertahan terus-menerus, emas dan perak. Ya, maka di sini dikatakan pilihannya adalah memilikinya atau menyimpannya saja. Yang kedua adalah ma la yabqa qat'am ar-ratab, yaitu sesuatu yang ditemukan itu dari barang yang mudah rusak, contohnya makanan yang basah. Maka mukhayyarun baina aklihi wa gurmihi, boleh dia memakan buah itu kemudian dia menggantinya, atau boleh juga dia menjual dan menyimpan apa uang apa hasil dari penjualan barang yang dia temukan. Asalis, jenis yang ketiga, rekan-rekan sekalian, para pemirsa Niaga TV, ma yabqa bi'ilajin karrutob. Jenis yang kedua adalah dia berupa makanan. Dan makanan ini bisa saja kita buat bertahan dalam waktu yang lama. Dengan cara kita melakukan satu proses pengeringan misalnya. Tajfif. Kita berusaha mengeringkan kurma tersebut agar dia bertahan dalam waktu yang lama. Fayaf'alu ma fihi al-maslahatu. Maka yang menemukan barang seperti ini, dia harus melakukan hal yang maslahat. Ya, hal yang paling maslahat, yang paling mendatangkan kebaikan untuk pemilik barang tersebut yang belum ketahuan siapa. Min bayi wa hibzi thamanihi, dia boleh menjual barang tersebut kemudian dia simpan nilainya atau uang yang dia dapatkan. Au tajfifihi wa hibzihi, ya, atau dia juga boleh mengeringkan barang tersebut kemudian dia menjaganya. Dia mengeringkan barang tersebut kemudian dia menjaganya. Dikatakan di sini oleh Syekh Majid, in tabarra al-multaqitu bitajfif. Ini kalau orang yang menemukan barang dia merelakan sebagian waktu dan hartanya untuk mengeringkan barang tersebut. Wa illa, kalau tidak mungkin, fayabi'u ba'dahu bi'iznil hakim. Maka kalau ditemukan misalnya kurma berapa? Banyak jumlahnya. Maka boleh dijual sebagiannya dengan izin dari hakim. Untuk kemudian yunfiquhu ala tajfifil baqi. Dia menemukan apa kurma dalam jumlah yang banyak. Dibiarkan akan rusak. Walaupun bisa kita ilaj, berikan obat agar dia menjadi kering dan awet. Lalu dari mana? Ya kalau kita mau tabarruk silahkan. Yaitu berbuat baik, kita sukarela, kita keringkan. Atau kalau kita merasa kesulitan, ya sudah, kita jual sebagian dari rutab kurma basah tersebut, hasil penjualannya kita gunakan sebagai modal untuk mengeringkan apa kurma tersebut. Lalu dikatakan di sini, jenis yang keempat. Ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawani wa huwa darban. Yang keempat adalah kita menemukan sesuatu yang kalau kita ambil, kita harus mengeluarkan nafkah. Nafkah dalam arti kita harus siapkan minumannya, harus siapkan makanannya, dan lain sebagainya. Wa huwa darbani. Kata Al-Qadi Abi Syuja, jenis yang keempat ini terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah hayawanun la yamtani' binafsihi. Yaitu hewan-hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Umumnya dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tentunya melindungi dalam arti dari makhluk yang buas. Dari hewan yang lain yang buas. Dikatakan di sini, fahuwa, maka orang yang menemukan jenis hewan seperti ini, ya contohnya kambing atau anak unta, yang dia belum bisa melindungi dirinya sendiri dari terkaman hewan yang buas, maka orang yang menemukannya dikatakan di sini, mukhayyarun, diberikan pilihan. Baina aklihi wa gurmi samanihi. Opsi yang pertama ya sudah dipotong, dimakan. Dan nanti nilainya yang dikembalikan kepada pemilik. Au tarkihi wa tatawwi'i bil infaqi alaih. Atau dia tidak makan. Hewan ini dia tidak makan. Dia menemukan kambing, kambingnya tidak dia makan. Tetapi dia memberikan nafkah dengan tatawwu'. Ya, dia boleh memberikan nafkah dengan tatawwu'. Lalu bagaimana seandainya dia katakan saya tidak bisa memberikan makanan kepada hewan ini, saya rugi. Pokoknya nanti pemilik hewan ini harus mengganti kepada saya, itu boleh dilakukan tapi dengan izin hakim. Oleh izin pengadilan. Walaupun sekarang mungkin tidak terbayang ya. Ada orang datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya menemukan kambing. Dan tentunya saya kesulitan memberikan dia makan. Karena itu butuh biaya, butuh tenaga. Maka tolong izinkan saya memberikan makan untuk hewan ini, yang mana kalau nanti pemiliknya datang, dia harus bayar ke saya. Dikatakan di sini, fa in lam yatatawwa. Kalau dia tidak mau melakukan tatawu. Tatawu itu amal yang sifatnya sukarela. Wa arada ar-ruju'. Ya, dan dia ingin mendapatkan apa namanya imbalan atas apa yang dia lakukan, falyunfiq biiznil hakim. Maka dia boleh memberikan nafkah kepada hewan tersebut seizin oleh hakim, supaya nanti kalaupun ada orang yang menemukan hewan tersebut tidak sampai, mohon maaf, kalau ada orang yang mengaku memiliki hewan tersebut, tidak terjadi konflik di antara mereka. Bisa saja nanti yang menemukan berkata, saya tidak mau mengembalikannya. Kenapa? Iya, sudah 2 tahun ini saya berikan makan. Kalau saya tidak berikan makan, akan mati. Nah, supaya tidak ada konflik seperti itu harus dengan apa ketetapan dari hakim atau orang yang diberikan amanah untuk memutuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Au bai'ihi wa hifzi samanihi. Atau opsi yang ketiga adalah dijual itu hewan, kemudian kita simpan nilainya, uangnya. Ya, jadi kalau kita menemukan kambing atau anak unta yang lemah, yang tidak bisa mempertahankan dirinya, maka kita memilih boleh dimakan, tapi kita harus mengganti. Atau kita tidak memakannya, lalu kita memberikan hewan ini makanan. Ya, memberi makan nanti ada dua, ada yang sifatnya tatawu, sukarela, ada yang sifatnya dia membayar. Yang tatawu ya boleh dilakukan kapan saja. Adapun yang sifatnya membayar harus ada izin dari apa? Dari hakim. Menghindari fitnah. Opsi yang ketiga adalah au bai'ihi wa hifza samanihi. Au hifzi samanihi. Atau dia pun boleh menjual hewan tersebut, misalnya dia menemukan kambing, setelah dia jual maka dia jaga nilainya. Ya, dia simpan nilainya untuk nanti satu ketika ada yang mengaku nilai dari barang tersebut bisa kita kembalikan. Jenis yang kedua dari hewan yang membutuhkan nafkah adalah hayawanun yamtani'u binafsihi, yaitu hewan-hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Kuda misalnya kan larinya kencang. Unta pun bisa menghindar dari mangsa. Beda dengan unta yang masih kecil atau kambing ya. Inilah yamtani binafsihi. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi kalau hewan itu yamtani binafsihi, dia bisa melindungi dirinya sendiri, fa in wajadahu fi sakhra tarakahu. Kalau hewan itu ditemukan di sakhra, di gurun yang luas, tinggalkan. Berdasarkan hadis yang kita sudah baca, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami menemukan kambing, apa yang harus kami lakukan? Ya diambil saja. Karena kalau kalian tidak ambil, ya diambil oleh yang lain. Atau kalaupun tidak diambil oleh saudara kalian manusia, akan diterkam serigala. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami temukan adalah unta? Unta, kata Nabi, dia punya sendal. Ya. Dan dia punya air, maksudnya dia bisa berjalan berhari-hari, dan dia bisa makan rumput-rumput apapun yang dia dapatkan, sampai nanti dia bertemu dengan tuannya atau pemiliknya. Oleh karenanya kalau kita menemukannya di tanah yang lapang, yang luas, kita tidak mengambil barang temuan tersebut. Wa in wajadahu fil hadari. Tetapi kalau kita menemukan unta, tapi kita menemukannya di kota, fahuwa mukhayyarun bainal asya'i ats-tsalatsata ats-tsalatsati fihi, maka lagi-lagi dia boleh memilih apakah dibiarkan atau diambil kemudian kita jual misalnya, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini bal syai'ani faqat, sebenarnya hanya dua opsinya, tarkuhu wa tatawu al-infaq alaih. Ya, yaitu tidak memakan, lalu kita berikan dia makanan. Kita tidak sembelih, kalau kita temukan di kota, kita tidak sembelih, tapi kita berikan makan. Atau boleh juga kita jual, kemudian kita jaga nilainya. Ya, wala yajuzu akluhu, dan tidak boleh dimakan, lisuhulatil bai' fil umran. Karena kalau kita menemukan hewan itu di kota, tentunya tidak ada kesulitan kita memindahkannya. Berbeda dengan kalau kita menemukannya di gurun. Ya, kita menemukan kambing di gurun, maka dipotong karena sulit membawanya. Begitupun unta. Ya, seandainya kita mau mengambilnya untuk kita jaga, ya paling ada dua opsinya. Antara kita tatawu melakukan sukarela memberi makan, atau kita jual kemudian kita jaga nilainya, itu boleh. Tetapi kalau itu ditemukannya di kota, tidak boleh kita menyembelih hewan tersebut, karena di kota cenderung lebih mudah kita memindahkan barang-barang temuan bahkan yang besar. Aitu ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, pembahasan tentang macam-macam barang temuan. Ada pembahasan pendek di sini yang berjudul al-laqit. Kalau di kita populer istilah anak pungut. Anak pungut. Apa itu anak pungut? Ya dia seorang anak yang tidak berayah, tidak beribu, entah itu dibuang dan lain sebagainya. Itu dalam Islam ada hukumnya. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan al-laqit, kata Syekh Majid Al-Hamawi, huwa as-saghirud da'i walau mumayyizan. Yaitu anak-anak yang hilang. Atau kadang bukan hilang, dibuang, manbuz, manbuzan, dibuang. Ya, kadang anak-anak itu hilang, kadang dibuang. Artinya orang, apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, zaman terjadi kekacauan luar biasa. Sering kita dengar permasalahan aborsi dan lain sebagainya. Dan kadang anaknya sudah lahir ditinggalkan saja di pinggir jalan. Dan banyak kisah-kisah memilukan tentang anak-anak yang lahir. Khususnya lahir dari satu hubungan yang haram. Dan itu, na'udzubillahi min dzalik, bagi sebagian kelompok masyarakat itu sudah dianggap satu hal yang lumrah. Pacaran lalu hamil di luar nikah, lumrah. Artinya dianggap sederhana, tinggal dinikahkan saja selesai. Padahal ini adalah aib yang besar. Dosa yang mengerikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wujida laqitun biqari'ati at-tariqi fa akhadhahu. Apabila ditemukan seorang anak, ya kita memungut anak di jalan. Wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Maka ketika kita menemukan anak tersebut, mendidik dan menafkahi anak-anak tersebut yang kita temukan di jalan, hukumnya adalah wajibatun 'alal kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang mengambil anak itu, bisa berdosa semua kaum muslimin. Maka harus ada yang mengambil untuk memberikan tarbiyah dan memberikan nafkah. Kehidupan berupa makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Wala yuqarru illa fi yadin hurrin amin. Dan kita tidak boleh mengakui seseorang menemukan seorang anak. Kita tidak boleh memberikan pengakuan atau pembenaran seseorang menemukan anak di jalan illa, kecuali di tangan orang yang merdeka lagi terpercaya. Di tangan orang yang merdeka lagi terpercaya. Karena kalau orangnya tidak merdeka, dia menganggap itu anaknya, maka bisa saja anaknya yang tadinya merdeka malah menjadi seorang budak. Dan harus orang yang amanah agar anak itu tumbuh besar di dalam didikan yang benar. Didikan yang sesuai dengan akidah, dengan ibadah, dan karakter-karakter Islam atau akhlak-akhlak Islam. Hurrin amin, merdeka dan amin. Amin di sini diartikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi al-Muslim ar-Rashid al-Adl, yaitu seorang muslim yang sempurna akalnya. Sempurna ini artinya dia tidak ada masalah di akalnya. Akalnya sempurna wal adl, dan dia memiliki keadilan. Fa in wujida ma'ahu malun anfaqa 'alaihi al-hakim minhu. Kalau saat kita menemukan seorang anak, bersama anak ini ada harta. Ibunya sengaja menaruh misalnya beberapa keping emas. Maka kita boleh menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan anak tersebut, ya, berdasarkan hukum atau ketetapan dari hakim. Fa in wujida ma'ahu malun anfaqa 'alaihi al-hakim minhu. Apabila ada anak pungut, anak yang ditemukan, maka hakim boleh memutuskan bahwa nafkah anak ini diambil dari harta yang ditemukan bersama anak tersebut.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan jika menemukan sebuah mantol? Apa itu mantol? Mantel mungkin ya. Baju hujan. Bolehkah barang tersebut dijual dan uangnya diinfakkan ke masjid? Nah, itu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ada barang juga, barang itu, barang temuan itu berbagai macam. Ada barang yang sifatnya memang berharga, ada barang yang sifatnya tidak terlalu berharga, tapi biasanya dicari. Yang ketiga, ada barang yang memang sama sekali kalau hilang tidak dicari. Ya, misalnya dikatakan di sini, seandainya kita menemukan satu barang, misalnya kita menemukan pulpen. Umumnya pulpen ini dicari. Umumnya pulpen dicari. Oleh karenanya ketika kita menemukan di kelas, maka semestinya kita mengumumkan siapa yang kehilangan pulpen ini. Kalau kita sudah mengumumkan dan kita lihat tidak ada yang mengaku dan mencari pulpen tersebut, boleh saja dipakai, digunakan. Walaupun tetap jika satu ketika nanti barang itu apa namanya ada yang mengaku, ya kita kembalikan. Lalu ada barang-barang yang sifatnya remeh. Misalnya kemarin kita baca hadis ya, satu ketika Rasul melihat kurma di jalan, kurma. Maka Rasulullah berkata, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalaulah bukan karena aku khawatir kurma itu adalah kurma sedekah, aku sudah makan. Karena Nabi tidak boleh memakan sesuatu yang sifatnya sedekah. Ya, oleh karenanya dikatakan di sini, kalau tinggal kita masukkan kemana itu? Apakah itu barang berharga? Atau dia tidak terlalu berharga tapi dicari? Atau sama sekali tidak dicari? Mohon maaf, kadang mantel yang kita temukan itu yang harga 10.000, ya. Tentunya kita tidak perlu repot-repot mengumumkan ini siapa yang hilang. Karena banyak di antara masyarakat saya lihat ketika sudah dipakai sekali kadang ditinggalkan. Atau tidak sengaja tertinggal dan dia tidak mencari. Tetapi sebagian ada harganya jaket yang harganya 1 juta. Ada sebagian merek ya. Kita pernah lihat di toko-toko jaket itu sampai 3 juta. Tentunya jenis seperti ini dianggap berharga. Harus diumumkan dengan syarat yang sudah kita sebutkan. 1 tahun dan lain sebagainya. Artinya tergantung jenis barangnya, bagaimana nilainya, dan lain sebagainya. Kalau dia memang sangat berharga, kita lihat, Masya Allah ini di pasaran harga 3 juta. Ya sudah kita berlakukan hukum-hukum yang sudah ditentukan dari mulai diumumkan 1 tahun, kita hafal apa wadahnya, warnanya, tempatnya, kalau ada barang di dalam kita hitung berapa barangnya dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak berharga ya diumumkan, lalu kalau tidak ada yang mengaku ya boleh dipakai. Allahu a'lam bishawab. Ada Ibu Dian di Aceh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Dian, silakan, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya. Baik. Apakah boleh kita melaksanakan sholat duha di sela-sela waktu jam kerja, Ustadz? Baik. Apakah ada aturan, misalnya seorang karyawan dilarang untuk keluar di jam-jam tersebut atau tidak ada, Pak? Ada, Pak. Ada, Ustaz. Ada aturan, tidak boleh. Iya. Baik. Baik, Bapak. Itu saja. Satu lagi, Ustaz. Baik. Di saat sujud terakhir itu, Ustaz, waktu kita berdoa itu apakah kita boleh melapaskannya atau hanya di dalam hati, Ustaz? Atau boleh menggunakan bahasa Indonesia, Ustaz? Itu saja, Pak. Ya. Baik. Itu saja, Ustaz. Barakallah, Pak Dian di Aceh. Yang pertama, apakah kita sebagai karyawan boleh melaksanakan sholat duha saat kita sedang terikat dengan jam kerja. Ya, jam kerja. Allah alam bisawab ya, tentunya berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagian perusahaan memberikan kelapangan untuk karyawannya selama pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik, tepat waktu, maka tidak masalah mereka karyawannya melakukan aktivitas yang lain. Tentunya dalam kondisi ini, wallahu a'lam bishawab, silahkan dikerjakan. Tetapi sebagian perusahaan tidak mengizinkan, ya tidak mengizinkan apa namanya karyawannya keluar dari tempat kerja, bahkan tidak boleh mendatangi musola misalnya di waktu-waktu jam kerja. Apakah kita boleh mencuri-curi waktu untuk apa namanya melaksanakan sholat duha? Allah alam bisawab ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat. Ya, menunaikan amanat. Dan hukum asalnya al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu di atas syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dan permintaan untuk komitmen di tempat kerja selama di jam kerja itu menurut saya bukan larangan beribadah. Kecuali kalau yang dilarang adalah perkara yang wajib seperti sholat. Maka jelas hadisnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau yang sifatnya sunnah, seperti misalnya sholat duha, ya, di mana dia tidak mungkin mengerjakannya saat dia berada di kantor, maka ya bisa dia siasati, dia sholat duha misalnya sebelum dia berangkat, atau dia sholat duha menjelang sholat zuhur, selama matahari belum berada di tengah. Misalnya ketika pukul 23:30, ya, kalau seandainya zuhur jam 12, 23:30 dia istirahat, dia masih bisa melaksanakan sholat duha. Karena apa namanya, dalam hadis dikatakan waktu sholat duha yang paling bagus adalah ketika anak unta sudah merasakan kepanasan ketika duduk di mana di atas pasir. Artinya jam-jam 11, 23:30 yang pasti bukan ketika matahari tepat di atas kepala. Jadi ya tetap saja kita diperintahkan untuk komitmen selama kita tidak dilarang untuk bermaksiat kepada selama kita tidak diperintahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ketika sujud terakhir ya, sebenarnya yang saya tahu wallahu alam bisawab, berdoa ketika sujud itu yang saya tahu tidak dikaitkan dengan terakhir. Tetapi Nabi secara umum berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah kalian berdoa. Faqaminun ayustajabulah. Maka besar kemungkinan dikabulkan. Apakah di hati atau dilafazkan? Dilafazkan, tidak masalah. Sebagaimana diceritakan oleh istri beliau, bahwa beliau melafazkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ketika sujud. Atau beliau mengajarkan kita dalam tasyahud akhir membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Atau Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya dilafazkan. Apakah boleh menggunakan selain bahasa Arab? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh tapi makruh. Yang tidak boleh, Allah alam bisawab, Abu Hanifah rahimahullah. Yang mengatakan boleh tapi bagusnya berbahasa Arab, Imam Malik rahimahullah. Dan yang mengatakan boleh berdasarkan keumuman sabda firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Dan berdasarkan makna yang umum yang ditunjukkan dari hadis, fa'aksiru minad du'a, perbanyak doa, di situ tidak disebutkan dengan bahasa apa, maka dia maknanya umum. Itu yang dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bolehnya berdoa selain dengan bahasa Arab selama bukan menggantikan doa-doa yang sudah ma'thur, doa-doa yang sudah diriwayatkan dari Nabi. Misalnya kita tidak bisa mengganti doa Allahumma ba'id baini dengan artinya, ya Allah jauhkan aku dari antara diriku dengan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat, tidak. Tetap harus dengan bahasa Arab kalau doa-doa yang ma'thur. Tapi kalau doa yang sifatnya masalah, yang sifatnya permintaan, Allah alam bisawab, kata para ulama, tidak masalah, bahkan bukan dengan bahasa Arab. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Sumatera Barat, saya mau bertanya, doa-doa apa yang terbaik dibaca untuk suami yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Allah alam bisawab, ya, tentunya banyak doa yang bisa dibaca. Misalnya doa Rabbighfirli, mohon maaf, doa Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat, atau doa Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan haramkan kami dari mendapatkan pahalanya, dan jangan kami, engkau uji kami sepeninggal dirinya. Itu doa yang bagus. Atau doa-doa yang lain, kalaupun kita tidak bisa dengan bahasa Arab, kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya, kita boleh dengan bahasa Indonesia. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dilaksanakan dalam sekali salam, apakah cukup membaca Al-Fatihah saja dan setelah rakaat kedua langsung berdiri tanpa tahiyat awal? Itu saya jujur saja masih bingung, masih tidak tahu apakah memang satu kali salam seperti itu. Karena yang saya tahu selama ini adalah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Itu yang saya ketahui selama ini. Ya. Apakah kalau kita lanjutkan disambung dengan 1 kali salam berarti tidak tasyahud awal? Harusnya begitu, sebagaimana dalam kasus salat tarawih menurut sebagian ulama berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah bercerita bahwa Rasul yusalli arba'a, beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an tulihinna wa husnihin, jangan tanya panjang dan bagusnya salat beliau. Para ulama yang mengatakan 4 rakaat 1 kali salam, mereka katakan tidak pakai tasyahud awal, dan itu yang membedakannya dengan salat zuhur dan salat isya dan salat asar, yaitu tidak ada tasyahud awal. Tetapi yang saya pahami selama ini, wallahu alam bisawab, 4 rakaat itu adalah dengan 2 kali salam. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan dari Bapak Muzakkar, ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ya, saya ingin menanyakan nih Ustaz. Iya. Tentang orang Ustaz tadi, Allah harta atau benda yang tertinggal. Iya. Mengenai orang Ustaz itu sudah cukup jelas. Tapi yang saya harapkan, bagaimana seandainya sudah sekian tahun pemiliknya tidak ada, yang punyanya tidak ada, apakah boleh kita ambil, kita makan, dan atau kita berikan pada tempat seperti untuk masjid atau untuk pondok pesantren, ada sebagainya, yang pemiliknya tidak ada untuk berpakaian, Ustaz. Baik. Ini mau penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sebagaimana sudah kita bahas, bahwa barang temuan yang berharga, ya, ketika kita menemukan satu barang yang berharga, misalnya emas, dan kita sudah berusaha mengumumkannya, memberitahu kepada masyarakat bahwa kita menemukan barang, kita umumkan di tempat umum, di masjid, di tempat di mana barang itu ditemukan. Kalau sudah selama berlalu 1 tahun, opsinya ada 2. Kalau sudah berlalu 1 tahun, opsinya ada 2. Ya, apa opsinya? Kata beliau, yang pertama adalah tamallukuha. Kita boleh memilikinya. Au idamatu hifziha. Jadi ada 2 opsinya. Kita boleh memilikinya. Kalau memilikinya berarti ya kita boleh menggunakannya. Apakah digunakan untuk diri kita atau kita infakkan ke masjid atau kita berikan kepada anak yatim dan yang lain sebagainya. Tetapi ingat, ketika kita berniat memiliki barang tersebut, lalu kita belanjakan atau kita infakkan atau kita pakai dan lain sebagainya, maka kalau satu ketika nanti pemilik barang tersebut datang, tidak bisa tidak kita harus kembalikan. Tidak boleh kita katakan saat nanti pemiliknya datang, Pak, saya lihat berita satu tahun yang lalu bahwa ada yang menemukan barang. Apakah itu Bapak? Iya. Saya satu tahun yang lalu ingin mengambil barang tersebut. Tapi Allah takdirkan saya pergi ke luar negeri, baru pulang dua tahun kemudian. Barang itu mana, Pak? Tidak boleh kita katakan, oh barang itu ambil saja di masjid, sudah saya infakkan. Oh tidak bisa. Kalau memang kita sudah miliki barang itu, kita infakkan, maka kita wajib mengganti. Itu konsekuensinya. Kita wajib mengganti. Tidak boleh kita katakan, ambil saja di masjid, sudah saya belikan semen, 10 sak, 20 sak misalnya. Nggak bisa. Kita harus ganti. Nah, kalau kita memang khawatir tidak bisa mengembalikannya, sudah disimpan saja berupa barang. Ya. Oh, saya tidak berani menyimpannya. Ya sudah, titipkan ke orang lain. Ya, titipkan ke orang lain yang kira-kira bisa menyimpan apa wadiah. Titipan barang yang hilang. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat Abu Hasan dari Muba. Apakah sah orang tua biologis menikahkan anaknya tapi hasil di luar nikah? Tidak sah. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun mengatakan tidak sah. Ya. Tidak sah ya. Karena memang tidak ada nasab. Kalau dari perzinahan itu tidak menghasilkan nasab. Karena nasab itu dari hubungan yang sah. Dari hubungan yang dibangun di atas akad pernikahan yang sah, yang dibenarkan oleh syariat. Allah alam bissawab. Maka kalau sudah terlanjur menikahkan seorang anak yang merupakan anak biologis, maka kalau kita baca fatwa para ulama, itu harus diulang. Ya harus diulang pernikahannya. Apakah dianggap berzina? Kalau ketika akad yang pertama mereka tidak tahu hukum tersebut, tidak dianggap berzina. Ya tidak dianggap berzina. Allah alam bissawab. Ada Ibu Tati. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya Ustaz, saya mau bertanya. Baik. Ini masalah warisan Pak Ustaz. Kebetulan kedua orang tua kami sudah lama meninggal. Cuman yang saya tahu dari ilmu-ilmu yang saya dapat, bahwasanya sebenarnya warisan ini harus disegerakan pembagiannya. Betul. Kami ada 10 bersaudara, memang cukup banyak, tapi satu-satunya warisan orang tua itu adalah masalah sebuah rumah gitu. Jadi otomatis kan memang solusinya memang sebenarnya kan harus dijual begitu. Tapi ada mungkin ada sejarahnya dulu bahwa ibu saya pernah dulu sempat terucap kata, oh saya haramkan menjual rumah ini. Memang ada kasus pada waktu itu beliau sangat sedih sekali didalimi itu, akhirnya terucap kata-kata itu. Nah, ada satu saudara yang dengan adanya kata-kata ibu itu, itulah yang menyebabkan mereka juga akhirnya kita tidak boleh menjual rumah ini dan tidak boleh dibagi apapun jadinya. Yang saya pikirkan adalah ya kondisi rumah itu terawat juga tidak, jadi saya anggap kalau dalam saya berpikirnya itu adalah hal yang mubazir. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa solusinya ini? Apakah dalam hal ini dengan statement daripada ibu saya dulu, beliau itu ikut berdosa karena ini mungkin tidak sesuai dengan hukum syariah yang ada. Baik. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya. Dalam kasus ini yang saya pahami, tidak bisa kita melaksanakan wasiat ibu itu, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya, ketika beliau berkata saya haramkan menjual rumah ini. Tentunya itu tidak berimplikasi hukum sama sekali. Karena hukum secara agama jelas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hukum namanya waris atau faraid. Maka tidak bisa hukum itu dibatalkan hanya dengan sekedar ucapan seseorang walaupun dia pemilik harta itu dengan mengatakan saya haramkan rumah ini dijual. Tidak bisa, itu tidak berefek sama sekali. Ya. Karena harta ini yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ketika meninggal dia kembali kepada ketentuan yang telah Allah tentukan. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian-bagian orang yang berhak. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka menurut saya wallahu alam bisawab, rumah itu tidak masalah dijual. Ya, bahkan pembagian warisan itu wajib. Dan itu bisa menjadi kebaikan untuk kedua orang tua kita. Ketika mereka berusaha ketika hidupnya, lalu ketika meninggalnya, harta yang mereka kumpulkan itu dibagikan ke anaknya, itu akan menjadi kebaikan yang besar untuk kedua orang tua. Bahkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang Sa'ad yang hendak menginfakkan seluruh hartanya. Tidak bisa wahai Sa'ad. Setengahnya ya Rasulullah, tidak bisa wahai Sa'ad. Sepertiganya ya Rasulullah, al-thuluth. Wathuluthu kathir, ya sudah sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Harusnya jangan sampai seperti itu. Seandainya engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu jauh lebih baik wahai Sa'ad, daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi kesusahan, sehingga mereka harus berkeliling-keliling meminta-minta kepada manusia. Jadi ya dibagikan saja, dijual tidak masalah. Pertanyaan yang kelima, kami punya rencana umroh. Ibu, anak perempuan, dan menantu. Qadarullah, karena COVID jadi tertunda. Dan akhirnya ibu meninggal. Dan ibu jadi gagal umroh. Yang mau ditanyakan, apa kau yang sudah kami daftarkan untuk pergi umroh termasuk dalam harta warisan? Jika ingin membadalkan umroh, rahimahullah, ibu apakah boleh memakai uang yang sudah direncanakan untuk umroh? Allah bisa, tidak masalah, silakan saja diumrohkan dengan uang tersebut. Ya, diumrohkan dengan uang tersebut. Ya, karena ada seorang wanita datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, ibuku hendak berhaji, tetapi dia meninggal sebelum bisa melaksanakannya. Bolehkah aku membadalkannya? Maka Rasulullah berkata, bagaimana menurutmu seandainya ibumu punya hutang kepada manusia, dibayar tidak? Dibayar ya Rasulullah. Fadainullah ahakku an yuqda. Sesungguhnya hutangnya kepada Allah lebih berhak atau lebih utama untuk ditunaikan. Maka menurut saya silahkan dilaksanakan niat dari orang tua. Allah alam bissawab. Bismillah, mau bertanya, jika sudah jatuh talak bain tapi istri masih menyusui anak usia 9 bulan, apakah istri mendapatkan nafkah selama menyusui? Iya, dia masih mendapatkan nafkah selama menyusui. Ya, selama menyusui masih mendapatkan nafkah. Nafkah upah menyusui. Ya, nafkah upah menyusui. Karena dia sudah menyusui, kalau si anak jelas mendapatkan nafkah. Si anak jelas, karena itu anaknya. Apakah istrinya mendapatkan nafkah? Iya, tapi bukan nafkah artinya kewajiban sebagai seorang istri. Bukan, tetapi atau hak sebagai seorang istri, bukan. Tetapi itu lebih kepada upah karena dia telah menyusui anaknya. Ya, tentunya diberikan makan. Kalau ibunya nggak makan, anaknya nggak bisa nyusu. Karena susunya dari ibunya. Allah Alam Bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Halo. Ya, silahkan. Ini bawa ya. Ini yang mau tanyakan Ustaz. Nah, kita mau uang di bank. Nah, uang itu nggak pakai bunga kan? Baik. Nah, jadi bunganya itu diambil dikasihkan sekolah fakir miskin boleh? Baik, itu saja Pak. Nah, cuma itu aja Ustaz, tolong lah pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya permasalahan riba adalah permasalahan yang jelas haram, dilarang dalam agama kita. Ya, tidak boleh. Apalagi sekarang kita sudah ada yang namanya bank yang menggunakan sistem syariah. Ya, menggunakan bank yang bersistem syariah. Maka hendaknya kita memindahkan uang kita dari bank yang konvensional ke bank yang syariah. Tetapi ada kasus di mana seseorang tidak mungkin memindahkan uangnya dari bank konvensional ke syariah. Kenapa? Karena terkait dengan satu aktivitas kerja yang dia lakukan. Misalnya sebagian orang melakukan ekspor impor, atau dia melakukan transaksi dengan supermarket besar, dia mensuplai barang dan supermarket itu tidak mau mentransfer uang kecuali ke bank-bank tertentu yang mereka tentukan. Ya, ke bank-bank tertentu yang mereka tentukan. Artinya mau tidak mau dia harus menaruh sebagian hartanya di sana. Atau sebagian orang yang kerja di perusahaan multinasional, ya, perusahaan-perusahaan internasional itu mentransfer gaji di bank-bank konvensional. Kalau seandainya muncul bunga, ya, karena ini kondisinya dia tidak mungkin meninggalkannya. Dia tidak melakukan transaksi di bank riba, hanya saja perusahaan dia misalnya mengirimkan uang ke bank tersebut, maka dia harus mengambil uangnya ketika masuk, memindahkannya ke bank riba, ke bank syariah. Kalaupun ada bunga yang muncul dari sebagian uang yang ada di sana, tentunya dia tidak boleh memakannya. Tetapi pertanyaannya, boleh nggak diambil? Itu bukan hak dia, karena itu riba. Tetapi bank juga tidak bisa mengambil itu. Kenapa tidak bisa diambil? Karena kalau kita biarkan diambil oleh bank, diputar lagi dalam transaksi riba. Berarti boleh kita ambil? Boleh saja, kata para ulama. Kata Imam Nawawi, kalau saya tidak salah, tidak masalah diambil. Tetapi bukan untuk dimakan, tapi diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan umum, perbaikan jalan, penggalian sumur. Bahkan sebagian ulama kontemporer, kalau saya tidak salah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin berpendapat bahkan boleh diberikan kepada fakir miskin. Ini dalam kondisi di mana seseorang tidak mungkin memindahkan dari bank konvensional ke bank syariah. Tapi kalau sekarang sudah ada bank syariah dan dia mungkin memindahkannya, maka wajib baginya memindahkannya. Dan kalau dia tidak memindahkannya, dia bisa berdosa. Dia bisa terkena dosa. Ya, dia bisa terkena dosa. Tapi kan Ustadz, bank syariah belum sempurna. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan sempurna, tidak juga ditinggalkan keseluruhannya. Ya, al-maisur la yutrok bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak ditinggalkan gara-gara sesuatu yang sulit. Allah alam bisawab, itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.